Misale yo, sampean kerja nang Jakarta apa nang Kalimantan kono, wis mari kerjoe, terus kate boyongan nang Malang, sing dilakoni pertama apa? Yuk golek nggon tanah, gawe bangun omah. Carane yo duitmu transfer. Duit toko Jakarta toko Kalimantan transfer nang Malang gawe tuku tanah gawe bangun omah. Lah sama niki kate boyongan nang swarga pertama sing dilakoni apa gelek nggon tanah karo omah ndo kono transfer duitmu fa asyaddaqo ki transfer pun siap napa dereng transferane sampun disiapno napa dereng piro sik le saiki lek wis duit panggonan wis duit tanah bangun omah gurung cukup mergo menjalani hidup cek enak yo butuh perabot omah ku yo butuh perabot lengkap ya butuh kendaraan, butuh macam-macam. Cek urip niki sempurna kebahagiaane. Lah perabot-perabot, keperluan kebutuhan hidup itu wa akum minas sholihin berupa amal-amal soleh. Cek luweh mantep, panitia mangke tulung nggih, panitia sedaya. Mangke kalau sudah saya komando, tolong panitia sama nek melaku sing telaten. Artinya telaten niku aja nganti ana sing keliwatan. Tunggu nono wonge kapan gorong nyemplungi ojo tinggal ngalih dhisik ente nono sak ngekei ini kapan ngekei plung tonton kok rong ewu jegu kendase gak apa-apa gak pemaksaan kok potong kamu gak dipaksa ya gak kira nyumbang maka nilai aku prinsip masalah sedekah itu ya sing penting akeh walaupun gak ikhlas luwe hapi timbangannya ikhlas mau didik nggak aku disalah nombah yai gak apa-apa tak terima luwe hapi akeh walaupun gak ikhlas timbangannya ikhlas mau didik soalnya cirine wong sodako ikhlas itu sodako akeh soalnya dia ini gak mikir gak perhitungan nyoh nyoh nyoh nyoh tandanya ikhlas gak ada ceritane wong ikhlas kok sodako didik gak ada ceritane justru titik itu tandane sodakoh gak ikhlas soale perhitungan ayo bantan nomor loro kapan wis ngetokno akeh kate gak ikhlas yo mikir rugi wis ngetokno akeh gak ikhlas lah nek prinsipe sing penting ikhlas mas yo titik sampai mate gak kira tau sodakoh akeh kon gak tepak omonganku ketoken kukuku sing ireng lho wong iku nek amal kok gak perhitungan bu mene mlebune swarga gak diperhitungno karo Gusti Allah iku jenenge mlebu swarga sing bighairi hisab tanpa perhitungan sapa iku? Ya wong sing nalika nduk donya nek ngamal tanpa perhitungan mene nduk akhirat Gusti Allah mlebono swarga tanpa perhitungan bighairi hisab malaikat, malaikat iku Anwar Zahid langsung mlebono swarga kono gak atik diitung wis, gak atik diitung soalnya dene lek amal gak atik perhitungan langsung gak atik diitung niki hitung ya, ngomong dilem mo perhitungan sekarwan ono 50.000 ono 100.000 ono 20.000 ono 10.000 ono 5.000 ono 2.000 ono 1.000 sing dilebokno piro nek gak perhitungan lebokno kabeh iku jenenge gak perhitungan utawa jukukno sing paling barep karepmu wis tak kei keterangan ngene sekali lagi keterangannya rumah orang mukmin itu ada tiga ada berapa? Sing banter ada berapa? Satu rumah setelah lahir dua rumah setelah mati tiga rumah setelah kiamat loh ganti meneh kan bansere ngene iki loh coba pikiran wayahe materi serius-seriuse konsentrasi terpecah gara-gara matamu iki gak merhatekno aku malah do nyawang bansere halo dilanjut betul izin Pak Camat nggih izin serungokno ta hoi rumah orang mukmin ada tiga

Mengkane aku nggae gambaran iki mau gak ngawur, gathok-gathokno ngene iki lho gak gampang. Mulane yo iki maksudku latihan meninggalkan dunia. Koyok wong haji. Orang Jawa itu penuh filosofi ya. Wong haji niku yo latihan meninggalkan dunia. Apa maneh lek atik wis dibungkus kain putih, kain ihram, wis gak ana bedane sapa ae padha. Kiai mbek polisi padha. Rakyat mbek camat padha. Ning kono pangkat gak payu, Bro. Malaikat itu gak kenal camat. Mentang-mentang dadi kiai nang kono, aku iso hibul fadilah wa sa'ada al mukarram, malah lambemu ditapuk karo malaikat. Padha. Lho, anjene ibadah iku sing apik kan sesuai profesi. Sak durunge nyangkut iki mau sik. Ibadah sing apik ganjarane akeh niku sesuai profesi. Lek kiai yo yo pengajian, wiritan. Lek pedagang yo dodolan sing jujur, aja mbujukan. Lek guru yo intisyarul ilmi, mulang nyebarno ilmu. Lek tentara yo pertahanan, keutuhan dan kedaulatan negara. Lek polisi yo keamanan, Kamtibmas, bagaimana wilayah hukum Kecamatan Kepanjen ini kondusif, aman. Nah ini ganjarannya Pak Kapolsek, seanggotane paling gede. Aja mbok iri. Ini polisi-polisi pendino kongkon poso terus. Akhirnya ana wong kehilangan sepeda motor lapor, Pak, sepeda motorku hilang, Pak. Urusono dhewe, aku lemes. Iki malah posone polisi gak keterima. Makanya polisi ini poso arang-arang gak apa-apa dan sepeneng gak polsek terus males poso dikei dalil ngene sisan. Yang penting wilayah hukum Kecamatan Kepanjen ini aman, kondusif. Ini ganjarannya Pak Kapolsek seanggotanya paling gede. Terus gak ono cegatan. Nah rungokno sik ta lah, maksudnya gak ono cegatan. Iki anggitmu terus gak nggawe helm dijarno. Gak ono STNK-ne dijarno ngono ah. Ya koplak iku jenenge. Maksudnya gak ono cegatan iki berarti masyarakat sudah sadar hukum, bukan hanya sekedar taat hukum, sadar hukum, gak ada pelanggaran wisan. Ngono lho, blok. Tiwas kesenengan yes. Lah kalau masyarakat sudah sadar hukum semua, enggak ada pelanggaran, ya wes, ngono lho maksudnya. Yek. Nah, lah nek pejabat, Pak kepala desa, Pak camat, ibadahnya sing ganjarane gede apa? As stempel wa tanda tanganu. Kebijakan, eret-eret-eret cetok, eret-eret-eret cetok. Ngono. Berarti apa iki? Proposal Pak camat. Apa? Bangun masjid ini lho Pak Samad dereng mantun. Oh ngajakno dana ta? Masjid. Nggih Pak. Kene kene kene. Pulpen pulpen. Eret-eret-eret. Stempel. Cetok. Nah, iki ibadahe camat ini ngene iki. Apa iki? Proposal Pak Samad bangun masjid Pak Samad. Piro anggarane? Nggih niki mengajukan 500 juta. Yo gak mari. Masjid 500 juta ini pondasi tok ini. Nah cukup, yus tak tambahi 500. Nah. Kapan Pak Camat gelem ngono, insya Allah bangkrut. Lah masjid sak kecamatan ngono kabeh ya nyonyor camate. Bayarane camate lu piro? Akean oleh kupisan ngene iki lho. Ijin Pak Camat. Mangkel ya wes kok. Lho, ngono iku, aja kok apa iki? Bangun pesantren Pak Camat, ngajakno proposal. Piro anggarane? 500 juta. Ya wes tak tanda tangani, tapi nek cair bagianku 20%. Ya iku sing urip ora mati ora ya ngono iku. Dadi kate mateki. Urip enggak mati enggak mek ngik ngono. Ngapunten Pak Camat, ngapunten. Soale

Tapi lek dititipi donga karo tangga karo kanca seleksi aja kuwabeh digawa. Sing lunga haji lunga umroh niku. Kula ngoten kok. Lek atik titip donga urusan donya moh. Lek urusan akhirat tak gawa. Kula nderek titip salam ten Rasulullah. Tak sampeno. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salamun min sapa? Teko iki tak sampeno. Tapi lek urusan donya aku moh. Makane meneh bae sampean iso lunga haji umroh atik ana tanggamu. Mbak, sampean lak kate lunga kaji ya. Aku titip ya, anakku ki daftar PNS. Aman dongakno muga-muga keterima. Jawaben rasudi. Ojo gawa. Dongakno ya, dulurku nyalek. Muga-muga kepilih. Ojo digawa. Dulurku ki camat, dongakno muga-muga dilungkas dadi sekda. Ojo digawa. Mas kui pangkate sik kompol, dongakno nang munggah dadi AKBP. Ojo digawa. Tapi lek adik, mbak sama dongakno mbak ya muga-muga anakku gelem mondok, cek dadi anak sing saleh hafal Quran, manfaat kanggo masyarakat. Insyaallah gawon donga model ngono. Lek urusan donya tok disindir karo Allah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mek njaluk kebaikan dunia saja, akhirat enggak dapat apa-apa, nol putul. Aja digowo. Soalnya masyarakat kita iku aneh-aneh titipe, lek ana sing kate lunga haji, ana sing ngoyo oleh ngerpor kepandhep-ndhep. Mbak sampean lek kate lunga haji tambah aku celuken mbak ya ojok lali, aku ndok kono celuken, aku cek iso nyusul. Celak, celuk ya opo enggak daftar kok celuk. Celuk ya celuk tapi daftar ro dhisik. Dicelok nganti pritil-tilintile no gak iso berangkat nek gak daftar. Paham? Ono maneh sing gregetno, titip rambut kongkon mendem ndok kono. Cek iso lunga haji. Ya haji rambute tok iku sing haji. Iku ulangane dukun ndi. Nah, sing nomor 6 setor dosa. Kewabe dosa jaluk no ngapura untuk kono setor no kabeh balik kharajat minat dunub. Halo gayomi waladadu ummuh, bersih dan keluar dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nah, makanya orang haji itu harus berhijrah, filosofinya kan meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Itu artinya meninggalkan sifat-sifat ketanah airan menuju sifat-sifat kesucian. Lewis mulai kembali dari tanah suci menuju tanah air. Biasanya harus belajar lagi. Soalnya sing disetorno mau dibalikno karo Gusti Allah. Bondo sing disetorno dibalikno. Biaya nggo haji ditempuhi karo Gusti Allah. Jok kaget, mari haji tambah soge. Rogo dibalikno ambil Allah. Kuat mana, wamangane wis akeh mana. Nyawa dibalekno, buktine ora dipundhutno kono, gak mati ndok kono, nyawa dibalekno. Rasa dibalekno, ketemu panganan kepanjen meneh, ketemu hawa cuaca, suhu kepanjen meneh. Donga dibalekno kelawan kabul lan ijabah. Dosa dibalekno, aja gelem. Soale ono kadang dosa barang balik. Sik tas oleh rong dino diziarahi karo tangga-tanggae. Dosane baleki, Mbak, nduk kono kudu hati-hati temen, Mbak, lahir batin aja nganti nglakoni elek batin ae gak oleh. Nduk kono ku malati, Mbak. Aku nduk kono gak wani lapo-lapo. Aku ngrasani wong nduk kono gak wani, Mbak. Wedi, aku wani ngrasani meneh ya wis mulih iki lho, Mbak. Iki dosae balik. Mulane hati-hati, di sana ibadah enteng, betul karena sana tanah suci. Tanahe kan suci. Sholat subuh berjamaah lho, setengah telu wis berangkat. Setengah telu wis berangkat. Kae krungu adzan awal, jarake sik kurang sak jam. Berangkat wisan. Yo gak males ngono iku, tanah suci. Bapak-bapak kate Jumatan, cara kene jam 8 wis berangkat. Lek gak ngono gak iso mlebu nduk masjid. Tanah suci. Semangat masih ada. Bareng mulih nduk Indonesia, tanah air. Males, masih jarak teko masjid lho cuma 20 meter krungu azan, yo gak berangkat, tanah air kan bletokan. Tanah air.